بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan ini kita akan mulai mempelajari kitab Al-Fiqhul Muyassar, yang artinya adalah belajar fikih dengan cara yang mudah. Itu adalah judul sebuah buku yang disusun dengan susunan yang ringkas dan ditulis oleh kumpulan para ulama, yaitu 4 orang profesor di bidang fikih. Sehingga insyaAllah ta'ala buku ini dapat memudahkan kita untuk mempelajari permasalahan fikih. Sebelum kita masuk dalam pembahasan bab yang pertama, sedikit ringkasan mukaddimah buku ini, bahwasannya di dalam mukaddimah dijelaskan tentang makna fikih, kemudian keutamaan mempelajarinya, dan cakupan pembahasan. Ini 3 permasalahan penting yang bisa kita ringkas dari mukaddimah. Yang pertama, makna fikih. Yang kedua, cakupan pembahasannya. Yang ketiga, urgensi mempelajarinya. Baik. Fikih itu secara bahasa artinya adalah al-fahmu, pemahaman. Bisa dilihat pada halaman 17 dengan angka Romawi. Benar ya, 17 itu ya. Dengan angka Romawi. Baik. Ini bagian mukaddimah, kita ringkas saja. Apa arti fikih? Artinya secara bahasa, fikih itu al-fahmu, pemahaman. Itu arti fikih secara bahasa, pemahaman. Sedangkan secara istilah, yang dimaksud dengan ilmu fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang tergali dari dalil-dalilnya yang terperinci. Ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang tergali dari dalil-dalilnya yang terperinci. Baik. Apa arti definisi ini? Pertama, dikatakan dalam definisi ini, ilmu fikih itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat. Artinya, ilmu ini adalah ilmu yang sangat mulia. Karena ilmu ini berbicara tentang hukum-hukum Allah, syariat Allah, syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, syariat yang maha mulia, syariat yang tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Aturan-aturan dan hukum-hukum yang tidak mengandung celah atau aib sedikit pun, sempurna. Kemudian dikatakan di sini yang bersifat amalia. Maksudnya apa amalia di sini? Yaitu amalan-amalan anggota tubuh, baik itu ucapan maupun perbuatan, dan tidak termasuk keyakinan. Kalau keyakinan itu dibicarakan dalam ilmu akidah namanya. Jadi ini perbedaannya. Kalau ilmu fikih berbicara tentang amaliyah, amaliyah itu misalkan gerakan sholat atau bacaan sholat. Sedangkan keyakinan hati itu dibicarakan dalam ilmu tauhid atau ilmu akidah yang lebih luas. Baik. Kemudian kata penulis, yang tergali dari dalil-dalilnya yang terperinci. Maksudnya, ilmu ini kita pelajari dengan berdasarkan dalil-dalil syariat. Dalil-dalil syariat, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ijma dan qiyas. Ini empat dalil pokok di dalam ilmu fikih: Al-Quran, Sunnah, ijma dan qiyas. Jadi ilmu fikih itu berasal dari dalil-dalil. Tidak boleh kalau tanpa dalil. Kalau tanpa dalil itu namanya bukan ilmu, melainkan kebodohan, bahkan kesesatan. Iya. Secara terperinci, artinya apa? Kita harus pelajari setiap amalan kita benar-benar berasal dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Rinci. Setiap satu ucapan kita, satu lafaz atau satu kalimat yang kita baca dalam sholat misalkan, dalam ruku, dalam sujud, semua itu harus berdasarkan dalil. Iya. Setiap gerakan kita, posisi berdiri, posisi ruku, posisi duduk dalam sholat, harus berdasarkan dalil secara rinci. Kalau secara global, itu namanya ilmu usul fikih. Ya. Kalau secara global, mungkin saja kita pelajari usul fikih, hanya saja kalau belum memahami bahasa Arab, barangkali agak berat mempelajari usul fikih. Tetapi mungkin saja kalau orang punya kemauan, seseorang kalau punya kemauan, bisa saja mempelajari usul fikih, dasar, paling tidak dasar-dasarnya. Namun untuk mendalaminya, nomor satu harus pintar bahasa Arab terlebih dahulu. Iya. Jadi kalau berbicara tentang dalil-dalil secara global, itu namanya ilmu usulul fiqh. Kalau secara terperinci, itu namanya ilmu fikih. Baik. Ini penjelasan definisi ilmu fikih secara ringkas. Kemudian, cakupan ilmu fikih itu secara garis besar mencakup dua hal. Yang pertama ibadah, yang kedua muamalah. Ya, ibadah itu contohnya wudu, salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Adapun muamalah seperti jual beli, hutang piutang, pegadaian, perbankan, kemudian termasuk juga dalam muamalah peradilan, jihad, hukum perundang-undangan, kenegaraan, hubungan internasional, dan seluruhnya. Tidak ada satupun bagian kehidupan manusia kecuali semua ada dalam ilmu fikih. Kecuali semuanya ada dalam ilmu fikih dan diatur dengan aturan yang paling bagus, yang paling lengkap, dan paling indah. Tapi aneh, banyak orang tidak mau merujuk kepada ilmu fikih, tapi mereka lebih senang bermusyawarah sendiri, kemudian menciptakan dan mengeluarkan undang-undang sendiri. Kenapa? Karena mereka malas belajar. Mereka enggak tahu hukum Islam dalam permasalahan ini seperti apa, hukum Islam dalam permasalahan itu seperti apa. Mereka enggak tahu dan mereka malas belajar. Mereka lebih senang mempelajari teori-teori yang diajarkan orang-orang kafir. Ini sangat disayangkan sekali. Ini namanya generasi yang hilang, generasi Muslim yang hilang. Mereka lebih senang mempelajari teori-teori orang-orang kafir daripada ilmu fikih. Padahal kalau kita pelajari ilmu fikih, seluruh permasalahan di dalam kehidupan kita diatur lengkap. Tidak ada satupun yang tidak diatur. Semuanya dengan aturan yang paling baik dan paling sempurna. Barang siapa mempelajarinya dan mengamalkannya, dia pasti meraih kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang meninggalkannya, dia pasti celaka. Namun kebanyakan manusia lebih memilih jalan kecelakaan, sebagaimana firman Allah, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian jemaah sekalian, apa urgensinya mempelajari ilmu fikih? Urgensinya adalah amalan kita tidak akan benar, atau kita tidak mungkin dapat beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya tanpa mempelajari ilmu fikih. Mustahil, tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah seperti yang Allah inginkan tanpa kita mempelajari ilmu fikih. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan syarat diterimanya ibadah ada dua. Ini mungkin sudah sering kita sampaikan. Apa dua syarat diterimanya ibadah? Ada yang ingat? Dua syarat diterimanya ibadah. Ikhlas dan ittiba. Ikhlas karena Allah dan ittiba meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kalau ikhlas itu dibicarakan dalam kitab-kitab akidah, dalam buku-buku tauhid. Nah, sekarang kita berbicara tentang ittiba. Bagaimana meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah? Dan kedua-duanya ini, bagaimana ikhlas yang benar dan bagaimana seharusnya beribadah yang benar, yaitu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak mungkin kita bisa realisasikan tanpa menuntut ilmu. Mustahil. Enggak mungkin kita bisa dapat ikhlas dengan benar dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa kita mempelajari ilmunya. Iya. Kalau cuma sekedar ikut-ikutan, maka inilah salah satu penyebab orang itu tersesat, karena ikut-ikutan. Iya, ini tidak dibolehkan. Kita ikut-ikutan, harus belajar, harus menuntut ilmu. Bahkan jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Artinya apa? Barang siapa memahami agama, berarti dia adalah orang yang Allah telah anugerahkan kebaikan. Semakin dalam dia memahami agama, maka semakin banyak kebaikannya. Demikian pula sebaliknya, semakin sedikit dia memahami agama, maka semakin sedikit pula kebaikan dalam dirinya. Itu jemaah sekalian, kunci kebaikan di dunia ini. Tidak ada kunci utama yang Allah tetapkan selain daripada ilmu. Ini kunci utama. Siapa yang tidak memiliki kunci utama ini, dia tidak akan meraih kebaikan apapun. Camkan selalu hadis yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Iya. Tetapi kebaikan itu atau pemahaman itu enggak mungkin datang dengan sendirinya. Tidak mungkin. Tidak mungkin datang dengan sendirinya. Harus dengan belajar. Harus dengan menuntut ilmu. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh." Ilmu itu hanyalah didapat dengan belajar. pemahaman itu juga hanyalah didapat dengan usaha untuk memahami, mengkaji, membaca dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta keterangan-keterangan para ulama. Enggak mungkin kalau enggak belajar. Jadi tidak ada ceritanya orang pergi bertapa misalkan berbulan-bulan di sebuah gunung tertentu, kemudian pulang-pulang sudah jadi ulama besar. Enggak mungkin. Kalau jadi dukun mungkin. Ya. Kalau jadi ulama tidak mungkin. Ya. Atau jadi kiai, jadi ustadz enggak mungkin. Walaupun mereka sebut dia kiai atau ustadz, pada hakikatnya dia dukun. Ya. Ilmu itu harus didapat dengan belajar, menuntut ilmu. Jangankan kita, para nabi dan rasul pun belajar. Mereka belajar dari malaikat Jibril. Kemudian para sahabat Nabi Muhammad SAW belajar dari beliau. Tidak ada orang yang diusap saja dadanya misalkan dia sudah dapat ilmu, tidak. Tapi dia, para sahabat dulu duduk di hadapan Rasul, mendengarkan apa kata beliau, sebagian mencatat, sebagian lagi karena hafalannya kuat dia enggak perlu mencatat. Ya, seperti sebagian yang hadir di sini. Karena hafalannya kuat enggak perlu mencatat, ya. Baik. Jadi ilmu itu harus dengan belajar. Oleh karenanya jemaah sekalian, menuntut ilmu agama di dalam Islam adalah ibadah yang sangat agung. Duduknya kita di majelis ilmu, ikhlaskan niat karena Allah, itu bagian dari ibadah yang sangat agung, ibadah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, dan ibadahnya para sahabat dan para ulama, orang-orang yang terbaik dari umat ini, yaitu generasi yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Dan subhanallah, betapa pentingnya ilmu dan mengamalkan ilmu itu. Sesungguhnya inilah yang setiap hari kita minta kepada Allah, yang kita baca dalam doa kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau berikan kenikmatan. Ikhwan sekalian, apa yang dimaksud jalan yang lurus? Jalan yang lurus itu tidak lain ilmu dan amal. Ilmu yang berdasarkan wahyu Allah, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengamalkannya. Jalan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan. Siapa orang-orang yang Allah berikan kenikmatan? Tidak lain orang-orang yang menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Itulah nikmat terbesar dalam hidup ini. Dan mereka itu yang paling utama adalah para nabi dan rasul. Kemudian pengikut-pengikut mereka, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, minal ladhina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang Allah berikan kenikmatan itu adalah para nabi, para siddiqin, yaitu orang-orang yang membenarkan para nabi, para salihin, dan syuhada, orang-orang yang mati syahid. Mati syahid itu adalah orang yang berjihad berdasarkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia berjihad tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu namanya mati konyol, bukan mati syahid. Kenapa? Karena jihad itu ibadah. Ibadah itu dipersyaratkan dua perkara, ikhlas dan ittiba, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia berjihad tapi tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ibadahnya tidak sah, ibadahnya tidak diterima. Bagaimana bisa dikatakan dia mati syahid? Jadi itulah orang-orang yang Allah berikan kenikmatan, orang-orang yang menuntut ilmu dan orang-orang yang mengamalkannya. Kemudian ghairil maghdubi alaihim, orang-orang yang Allah murkai. Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang kau berikan kenikmatan, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Waladdolin, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Jamaah sekalian, tentang dua golongan ini, orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat, ditafsirkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang mulia telah menafsirkan langsung siapa mereka, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-maktub alaihimul yahud wad-dolin an-nasara. Orang-orang yang dimurkai adalah Yahudi dan orang-orang yang sesat adalah Nasrani. Kemudian ulama mufassirin menjelaskan mengapa orang-orang Yahudi itu dimurkai dan mengapa orang-orang Nasrani itu sesat. Kenapa jemaah sekalian? Sebabnya orang-orang Yahudi itu mereka memiliki ilmu. Mereka menerima Taurat dan mereka baca Taurat, tetapi mereka tidak mengamalkannya. Sebaliknya, orang-orang Nasrani, mengapa mereka itu sesat? Karena mereka itu rajin beramal, rajin beribadah, tetapi ibadahnya, amalannya tidak berdasarkan ilmu. Jadi, yang punya ilmu tidak mengamalkan, maka mereka dimurkai. Yang beramal tanpa ilmu, mereka tersesat. Kalau begitu jelas, orang-orang yang Allah berikan nikmat itu adalah orang-orang yang diberikan ilmu dan dimampukan untuk mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui. Subhanallah, itu yang kita minta setiap hari kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita memohon ilmu dan amal dan minta perlindungan dari orang dari jalannya orang-orang yang berilmu tanpa beramal dan jalannya orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Baik. Jadi inilah pentingnya mempelajari ilmu agama secara umum dan ilmu fikih secara khusus. Baik. Kita langsung saja masuk pada pembahasan bagian yang pertama yaitu kitab taharah. Kitab taharah. Silakan dibuka halaman 1. Baik. Bab ini mencakup beberapa bagian. Kita masuk bagian yang pertama yaitu definisi taharah, urgensinya dan macam-macamnya. Apa urgensi taharah? Kata penulis, taharah adalah kunci salat dan syarat salat yang sangat ditekankan atau paling ditekankan. Maksudnya apa? Maksudnya kalau orang salat tanpa taharah, salatnya tidak sah. Itu artinya syarat. Syarat itu harus mendahului apa yang dipersyaratkan. Jadi kalau seseorang salat tanpa taharah, salatnya tidak sah. Dan ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Allah tidak akan menerima salat seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Demikian pula dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahu salati at-tahur wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Kunci salat adalah taharah, bersuci. Taharah itu artinya bersuci. Penghalalnya, pengharamnya adalah takbir. Apa maksudnya pengharam? Maksudnya kalau dia sudah takbir, dia enggak boleh lagi melakukan aktivitas yang lain selain salat. Dan penghalalnya adalah salam. Jadi, ini dua hadis yang menunjukkan pentingnya taharah. Hadis yang pertama, Allah tidak akan menerima solat kita tanpa taharah. Yang kedua, yang menyatakan taharah itu adalah kunci solat. Artinya siapa yang gak punya kunci, dia gak mungkin solat. Kalaupun dia solat, solatnya tidak sah. Baik, inilah pentingnya taharah. Kemudian penulis menjelaskan taharah itu ada dua macam. Yang pertama, taharah yang sifatnya maknawi. Yang sifatnya maknawi. Apa maksudnya? Yaitu membersihkan hati dari kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, dan semua perbuatan dosa. Dan ini lebih penting daripada mensucikan anggota tubuh dari najis maupun kotoran. Iya. Ini lebih penting. Kenapa? Karena membersihkan diri kita dari najis berupa kesyirikan itu adalah syarat diterimanya ibadah kita. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka." Kalau kamu melakukan syirik, maka amalanmu akan terhapus. Kalau kamu melakukan syirik, amalanmu akan terhapus. Jadi, ini yang pertama harus kita bersihkan. Syirik dulu. Jangan dulu berpikir bagaimana caranya berwudu. Percuma kita berwudu. Jangan dulu berpikir bagaimana caranya tayamum. Bagaimana caranya mandi wajib. Yang kita pikirkan pertama kali, apakah masih ada kesyirikan dalam diriku? Ini harus aku hilangkan. Itulah yang kita pelajari dalam kitab Tauhid. Ini enggak dipelajari di sini. Hanya beliau sekedar menyampaikan saja. Itu yang paling penting. Adapun detailnya bukan dalam ilmu fikih. Iya, melainkan dalam ilmu tauhid atau ilmu akidah. Baik. Kemudian dalil yang menunjukkan syirik itu juga najis adalah surat At-Taubah ayat ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal musyrikuuna najasun." Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud najis di sini? Najis amalannya, akidahnya, atau najis anggota tubuhnya? Hah? Najis apanya? Akidahnya. Perbuatannya, amalan syiriknya. Bukan anggota tubuhnya. Walaupun ada ulama yang berpendapat maksudnya anggota tubuhnya, tapi itu pendapat yang lemah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah mengikat orang musyrik di Masjid Nabawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ikat orang musyrik tawanan perang di Masjid Nabawi yang kemudian beliau masuk Islam. Iya. Sahabat yang dulunya musyrik ketika dia tertangkap menjadi tawanan perang diikat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Kemudian dia masuk Islam. Ini menunjukkan apa? Dia tubuhnya itu bukan najis. Jadi enggak apa-apa kalau kita bersentuhan dengan orang musyrik, ya, atau orang kafir. Tapi nggak boleh kalau lawan jenis, ya, nggak boleh kalau lawan jenis. Jangankan dengan orang kafir, dengan orang muslimah saja nggak boleh kita sentuh. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillulah. Ditusuk kepalanya seorang dari kalian dengan besi atau jarum besi itu lebih bagus daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya, yang hukumnya haram berjabat tangan atau bersentuhan antara yang bukan mahram. Iya. Jadi tubuhnya itu bukan najis. Yang najis adalah akidahnya, amalan kesyirikannya, keyakinannya. Baik. Kemudian yang kedua, taharah yang sifatnya indrawi. Maksudnya taharah anggota tubuh. Nah, inilah yang dibicarakan di dalam kitab-kitab fikih. Baik. Kita masuk pembahasan kedua tentang definisi taharah. Kita masih di bagian pertama, pembahasan yang kedua, definisi taharah. Apa yang dimaksud dengan taharah? Taharah itu secara bahasa, taharah itu artinya adalah an-nadhafatu wan-nazahatu minal aqdar. Bersih dan suci dari kotoran. Itu arti taharah secara bahasa. Tetapi artinya secara bahasa ini belum tentu sama dengan arti syariat. Iya. Dan juga perlu dipahami, bisa jadi sesuatu kita anggap kotor, namun menurut syariat itu suci. Bahkan bisa jadi bukan hanya suci, tetapi dianjurkan untuk bersuci dengannya. Contohnya apa? Debu. Orang sering menganggap debu itu kotor. Padahal itu bukan hanya suci, bisa digunakan untuk bersuci. Iya. Jadi beda antara yang dianggap kotor dan dianggap najis menurut syariat. Baik, insyaallah lebih jelas akan datang pada bab tentang najis. Sekarang kita masih dalam pembahasan definisi taharah. Adapun secara istilah, yang dimaksud dengan taharah itu adalah irtifa'ul hadas wa zawalul khabas. Menghilangkan hadas dan melenyapkan khabas. Khabas itu artinya najis. Menghilangkan hadas dan melenyapkan najis. Baik. Apa yang dimaksud menghilangkan hadas? Kata penulis, maksudnya adalah menghilangkan sifat penghalang sholat dengan menggunakan air yang diguyurkan pada seluruh tubuh bila hadasnya adalah hadas besar. Sedangkan bila hadas kecil, maka cukup dengan membasuh anggota wudu disertai niat. Bila tidak mendapatkan air atau tidak mampu menggunakannya karena sakit, maka dia bisa menggunakan alat bersuci yang menggantikan kedudukan air, yaitu debu, sesuai cara yang diperintahkan secara syariat. Keterangannya insyaallah akan hadir dalam bab tayamum. Baik. Jadi hadas itu adalah sifat. Sifat yang ada pada diri seseorang, di mana kalau dia bersifat hadas atau dia memiliki sifat hadas, maka dia tidak boleh sholat. Dan hadas itu terbagi dua, hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar itu contohnya adalah orang yang junub karena mengeluarkan air mani misalkan, atau berhubungan suami istri. Itu namanya hadas besar. Dia orang yang memiliki sifat hadas besar. Bagaimana menghilangkannya? Dengan mandi. Adapun contoh hadas kecil, seperti orang yang buang angin, atau BAB, atau BAK. Itu semuanya hadas kecil. Bagaimana menghilangkannya? Dengan wudu. Kalau dia tidak bisa menggunakan air, maka dengan tayamum. Dan tayamum itu bisa menggantikan mandi, dan bisa menggantikan wudu. Baik, itu keterangan singkat yang dimaksud dengan hadas. Adapun yang dimaksud dengan khabas adalah najis, yaitu dipelajari dalam fikih bagaimana caranya menghilangkan najis dari badan, pakaian, dan tempat sholat. Demikian pula dipelajari dalam fikih apa saja yang termasuk kategori najis. Iya, ini juga penting dipahami. Karena ada sebagian yang termasuk najis, oleh sebagian orang tidak dianggap najis. Sebaliknya yang bukan najis, mereka kira itu adalah najis. Baik. Maka kesimpulannya, taharah ini mencakup dua macam, yaitu mensucikan hadas dan menghilangkan najis. Itu kesimpulan tujuan taharah, bersuci. Bersuci itu untuk menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Dan menghilangkan hadas itu ada dua macam, hadas besar dan hadas kecil. Iya. Insyaallah taala nanti akan datang pembahasan lebih detail bagaimana cara menghilangkan hadas besar, bagaimana cara menghilangkan hadas kecil. Iya. Kemudian juga akan datang pembahasan lebih detail tentang macam-macam najis dan bagaimana cara menghilangkannya. Baik, kita masuk saja pada bagian yang kedua. Dan ini insyaallah bagian terakhir yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Bagian yang kedua, air yang layak untuk digunakan taharah. Air yang boleh digunakan untuk bersuci. Taharah atau air yang digunakan untuk taharah, yang boleh digunakan untuk bersuci, itu disebut dengan air mutlak. Ulama memberi istilah air yang boleh digunakan untuk bersuci namanya air mutlak. Apa artinya air mutlak itu? Artinya air yang masih asli. air yang masih asli. Iya. Dan orang-orang masih mengatakan itu adalah air. Itulah air yang boleh digunakan untuk bersuci. Contohnya apa? Penulis memberikan contoh air yang turun dari langit, hujan atau lelehan salju dan embun. Kemudian air yang mengalir di bumi, air sungai, mata air, air sumur, dan air laut. Ini semuanya disebut air mutlak atau air yang masih asli. Dan orang-orang pun menyatakan dia air. Iya. Inilah air yang boleh digunakan untuk bersuci. Kalau dia sudah berubah menjadi sesuatu yang lain, sehingga orang-orang tidak lagi mengatakan itu air, maka itu bukan sesuatu yang layak untuk bersuci. Contohnya apa? Kopi, susu, teh, atau air kelapa. Iya, itu semuanya orang tidak mengatakan air, maka itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Meskipun itu pada hakikatnya benda cair, tetapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Iya. Nah, beda dengan air sungai. Selama dia masih air sungai, walaupun mungkin warnanya agak keruh, tapi dia masih asli. Artinya dia masih air sungai, belum menjadi yang lain. Atau bahkan warnanya sudah jadi coklat. Kalau dari segi hukum, itu masih dikatakan air. Beda kalau kita sudah mengatakan itu bukan air, itu namanya lumpur. Iya. Maka tidak boleh lagi kita gunakan untuk bersuci. Atau sebagian daerah, ketika kita menggali, dari mata airnya itu keluar air yang rasanya dan baunya agak tidak enak. Iya, kurang enak dirasakan. Enggak seperti air yang normal. Tetapi kita masih mengatakan itu adalah air. Iya, kita enggak mengatakan itu apa namanya kopi atau susu dan lain sebagainya. Maka itu bisa digunakan untuk bersuci. Baik, selama itu masih air, maka bisa digunakan untuk bersuci. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa yunazzilu alaikum minas samai ma'an liyutahhirakum bih, dan Allah menurunkan kepada kalian hujan dari langit untuk menyucikan kalian dengannya. Maka ayat ini menunjukkan air hujan adalah air yang boleh digunakan untuk bersuci. Wa anzalna minas samai ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air yang suci. Demikian pula di dalam doa istiftah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ighsilni min khatayaya bil ma'i wasalji wal barad. Ya Allah, sucikanlah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, salju dan embun. Ini semuanya menunjukkan zat-zat tersebut boleh digunakan untuk bersuci, yaitu air, salju dan embun. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ketika beliau ditanya tentang air laut, maka beliau bersabda, air laut itu suci dan bangkainya halal. Air laut itu suci dan bangkainya halal. Jadi air laut bisa kita gunakan untuk berwudu, bisa pula kita gunakan untuk mandi. Untuk mandi junub atau wanita mandi dari haid, itu suci lagi mensucikan. Kemudian di sini ada tambahan pelajaran yang bisa kita petik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bangkainya halal. Maksudnya apa? Kalau kita ketemu hewan laut, sudah menjadi bangkai, maka boleh kita makan. Ikan misalkan. Iya. Tapi kalau kita ketemu bangkai kambing di laut, boleh enggak dimakan? Enggak boleh. Maksudnya hadis ini adalah yang bangkai yang dia biasa hidup di laut. Yang biasa hidup di laut. Iya. Jadi halal dimakan. Enggak perlu disembelih. Beda dengan hewan di darat. Harus kita sembelih dulu. Kalau kita ketemu dia sudah mati, itu namanya bangkai. Hukumnya haram dimakan. Iya. Kemudian kata penulis, taharat tidak terwujud dengan benda selain benda cair selain air. Seperti cuka, bensin, jus, air jeruk dan sebagainya. Jadi walaupun itu cair, maka tidak boleh bertaharah dengannya. Jadi misalkan kalau enggak ada air, apa yang harus kita lakukan? Tayamum. Walaupun ada jus jeruk, itu lebih bagus diminum. Ya. Jangan digunakan untuk tayamum, untuk berwudu. Walaupun ada cairan yang lain, tetapi itu bukan air, maka kita tidak boleh menggunakannya untuk berwudu ataupun mandi, melainkan dengan tayamum. Sebagaimana firman Allah, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyibah. Apabila kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Jadi, dalam ayat ini, kata penulis, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita apabila tidak ada air, maka kita gunakan debu yang suci. Allah tidak mengatakan gunakan benda cair yang lain, tetapi dengan debu yang suci. Baik. Walhamdulillah, sementara kita bahas sampai di sini. Untuk pembahasan yang akan datang, ini ada buku, sebagaimana buku yang sebelumnya, ini milik UKM. Silakan antum baca, atau mungkin antum punya perpustakaan, silakan disimpan di perpustakaan. Dan diusahakan setiap kajian di bawah. Dan lebih bagus lagi, kalau antum bisa membaca sebelum kita pelajari. Jadi kalau antum baca, mungkin muncul di dalam benak ada pertanyaan-pertanyaan atau apa yang belum antum pahami, insya Allah bisa kita pelajari bersama. Iya. Dan kalau kita membaca terlebih dahulu baru kita belajar, itu akan membantu kita lebih mudah memahami, lebih mudah memahami pelajaran insya Allah ta'ala. Baik, sebelum kita tutup, mungkin ada tanya jawab, saya persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah berdoa dalam sholat misal saat sujud atau sebelum salam perlu pembukaan seperti puji-pujian dan salawat, atau boleh langsung berdoa? Bagus, dengan puji-pujian dan salawat itu lebih afdol, sama saja di dalam sholat ataupun di luar sholat. Ya, itu lebih afdol dan lebih menjadikan doa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lebih berpeluang menjadikan doa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dikabulkan. Baik. Bagaimana hukumnya seseorang yang tidak jadi melakukan kebaikan karena tidak ingin ada orang yang melihatnya? Dikatakan oleh para ulama, ini adalah riya dalam bentuk yang lain. Kenapa? Karena ketika dia meninggalkan kebaikan itu bukan karena Allah, tetapi karena manusia pada hakikatnya. Iya. Dia meninggalkan kebaikan itu bukan karena Allah, melainkan karena manusia. Yang seharusnya dia lakukan adalah tetap mengamalkan kebaikan tersebut dan luruskan niatnya, serta berdoa kepada Allah agar dilindungi dari riya dan dianugerahkan keikhlasan. Itu yang seharusnya. Jangan batalkan amalan karena khawatir dilihat orang. Iya. Apalagi kalau amalan itu wajib. Misalkan laki-laki harus sholat berjamaah di masjid, lalu dia gak mau sholat ke masjid, berarti dia gak mengamalkan kewajiban, berarti dia berbuat dosa. Maka ini termasuk tipuan setan. Ya, ada orang-orang yang gak mau sholat di masjid berjamaah, padahal itu wajib bagi laki-laki, menurut pendapat yang paling kuat, berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dengan alasan dia gak mau dibilang riya, maka dia sholat di rumah. Maka dia kalau begitu sudah terjerumus dalam perbuatan dosa dalam bentuk yang lain. Iya, jadi itu tidak benar. Apakah sungai yang tercampur limbah itu bisa digunakan taharah? Kalau dari segi suci, sebetulnya akan datang pembahasannya, tapi saya jawab secara global. Kalau dari segi statusnya, apakah masih suci atau tidak? Maka jawabannya kembali kepada penjelasan tadi. Sekarang air sungai ini layak gak disebut air? Atau sudah sepatutnya ini disebut merkuri misalkan? Ya kan? Karena saking banyak merkurinya, ini sudah gak pantas disebut air. Ini zat merkuri ini. Iya. Itu dari status suci dan tidaknya. Beda dengan status bahaya atau tidaknya, ya kan? Kalau berbahaya ya jangan. Tapi kalau dari segi sah atau tidaknya, selama dia masih berstatus air, maka boleh digunakan untuk bersuci. Iya, boleh digunakan untuk bersuci. Iya. Jadi tergantung pada status airnya tersebut. Kalau itu masih, kita lihat ini masih air, walaupun sudah tercampur dengan benda lain, tapi masih air. Iya. Beda ya. Kalau antum masukkan dalam air sebanyak ini, antum masukkan satu butir kopi, iya, kira-kira disebut kopi atau air gak? Hah? Apa? Satu butir kopi, satu titik, masih air kan? Kecuali antum masukin satu sendok, baru jadi kopi gitu. Iya. Nah itu maksud saya. Kalau dia masih air, maka bisa digunakan untuk berwudu. Kalau dia sudah berubah jadi kopi, tidak boleh lagi. Baik. Nanti insya Allah akan datang pembahasannya lebih detail. Itu pada bagian yang keempat. Apakah ukuran air yang tercampur dengan najis dapat digunakan taharah? Ini juga disebutkan di dalam pembahasan dalam kitab ini, yaitu sebanyak 2 kullah. Tapi itu pendapat yang lemah. Karena pertama hadisnya sebagian ulama mendhaifkan. Yang kedua, kalau hadis itu sahih, maka itu maknanya yang benar adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza balagal ma' kullatain lam yahmilil khabath." Apabila air sampai sebanyak 2 kullah, 2 gentong, itu tidak akan mengandung najis. Maksud ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, pada umumnya air sebanyak itu kalau kemasukan najis, maka najis itu tidak akan mengalahkannya. Iya. Itu maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena air yang tercampur najis itu, ini pembahasan berikutnya sebetulnya. Air yang tercampur najis itu dihukumi najis hanya apabila berubah salah satu dari 3 sifatnya. Apakah warnanya, rasanya, atau baunya. Jadi gak peduli walaupun jumlahnya berapa banyak, kalau berubah salah satu dari 3 sifat air ini, maka dia berubah menjadi najis. Demikian sebaliknya, walaupun sedikit, kemudian kemasukan najis, tetapi gak berubah tidak rasanya, tidak baunya, tidak pula warnanya, maka air itu masih suci. Jadi itu patokan yang benar, bukan jumlah air, tetapi sifat air. Kalau berubah salah satu dari 3 sifatnya, warnanya, rasanya, atau baunya, barulah dihukumi sebagai najis. Baik. Apakah jika kolam yang akan digunakan untuk berwudu kejatuhan kotoran tikus, apakah masih bisa digunakan untuk wudu? Ini persis seperti pertanyaan yang sebelumnya. Jawabannya tergantung berubah tidaknya sifat air. kalau tidak berubah, dan biasanya tidak berubah karena airnya, air kolam kan banyak, ya, kecuali kotoran tikus satu truk, baru mungkin berubah, ya. Apakah jika kita mandi perlu untuk wudhu lagi ketika hendak sholat? Tidak perlu, karena menghilangkan hadas besar maka hadas kecil pun ikut hilang, jadi tidak perlu. Namun disunahkan sebelum mandi berwudhu terlebih dahulu. Insyaallah lebih detail akan datang nanti pada bab mandi. Bagaimana dengan air yang terdapat dalam satu bak yang besar yang sering digunakan orang-orang untuk berwudhu? Apakah air tersebut masih suci untuk wudhu jika ketika orang yang sedang berwudhu airnya jatuh kembali ke dalam bak tersebut? Karena anda pernah mendengar ada yang beranggapan bahwa air tersebut sudah tidak bisa digunakan untuk berwudhu. Ini juga dibahas di sini. Itu diistilahkan dengan air musta'mal, air bekas. Iya. Memang betul ada sebagian ulama berpendapat air yang sudah bekas pakai maka tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci walaupun dia masih suci. Iya. Namun pendapat yang benar boleh digunakan. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang melarang. Yang namanya dia masih suci boleh digunakan untuk bersuci. Demikian pula insyaallah nanti akan datang babnya, akan disebutkan hadis-hadis yang menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya juga kadang menggunakan air seperti itu. Bahkan para sahabat sampai berlomba-lomba untuk memperebutkan sisa wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Walaupun yang mereka tuju adalah keberkahannya. Tetapi itu sekaligus menunjukkan sisa air wudu seseorang bukan najis dan boleh digunakan untuk berwudu. Namun perlu dipahami, mencari berkah dari bekas orang soleh itu hanya khusus pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain beliau tidak ada dalilnya. Iya. Jadi enggak disyariatkan kita berebutan sisa minumnya Pak Kiai. Enggak disyariatkan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya. Para sahabat berebutan sisa air wudu beliau. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, mereka tidak berebutan sisa wudunya Abu Bakar. Iya. Ini menunjukkan itu khusus pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bukankah kita tayamum menggunakan debu yang berterbangan? Jadi berterbangan ditangkap begitu. Ya. Berwudu, bertayamum itu adalah dengan cara menepukkan dua tangan kita ke tanah. Ya. Bukan menangkap debu yang lagi terbang. Ya. Kalau musim hujan ya susah. Ya. Itu caranya tayamum. Menepukkan apa namanya dua tangan kita ke tempat yang berdebu ataupun ke tanah. Kemudian diusapkan kepala, diusapkan ke wajah, lalu ke tangan. Tangan kanan depan dan belakang, kemudian tangan kiri depan dan belakang. Ya. Jadi satu tepukan cukup untuk mengusap wajah dan tangan. Ada riwayat dua tepukan tapi hadisnya lemah. Jadi cukup satu tepukan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dari Ammar bin Yasir. Jadi itu cara tayamum. Kemudian tangan pun hanya sampai pergelangan, bukan sampai ke siku. Kalau wudu sampai ke siku. Kalau tayamum hanya sampai ke tangan. Baik. Demikian wallahu alam. Ada pertanyaan lain silakan. Masih ada waktu? Baik. Silakan. Baik. Memang ada pendapat yang menyatakan air musta'mal, air bekas pakai, sudah tidak boleh digunakan untuk bersuci walaupun dia masih suci. Tetapi itu pendapat yang lemah. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan demikian. Yang ada dalilnya justru sebaliknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat masih menggunakan air bekas pakai. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih mandi air bekas istrinya. Demikian pula sebaliknya. Istrinya mandi air bekas beliau. Para sahabat berwudu air bekas beliau. Jadi selama dia masih suci, statusnya masih suci, tidak menjadi najis, maka boleh digunakan untuk berwudu. Tidak ada dalil yang melarangnya atau menyatakannya tidak sah. Iya. Nah, ditambah lagi dengan pertanyaan yang kedua. Betul, itu tersebut dalam hadis yang sahih tentang kisah sahabat Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu yang terkena penyakit ain. Iya. Beliau terkena penyakit ain. Penyakit ain itu adalah penyakit yang menimpa seseorang diakibatkan pandangan mata orang lain. Dan itu bisa terjadi dalam dua keadaan. Yang pertama, pandangan hasad. Ketika dia melihat saudaranya Allah berikan nikmat, kemudian dalam hatinya ada iri hati, dengki. Maka dengan pandangannya tersebut, tentunya dengan izin Allah, orang yang dipandangnya bisa tertimpa penyakit. Dan itu dosa besar baginya. Dosa besar. Yang kedua, pandangan takjub. Pandangan takjub. Ketika dia melihat saudaranya, Allah anugerahkan kenikmatan, apakah kenikmatan pada anggota tubuhnya ataupun hartanya, dia takjub. Ya, kagum. Itu pun, pandangan seperti itu pun bisa jadi dengan izin Allah membuat saudaranya itu sakit. Dan itu juga dosa besar. Nah, ketika Sahal bin Hunayf itu, beliau buka baju, mau mandi ceritanya. Tidak sengaja ada sahabat lain yang lewat. Melihat beliau mau mandi di sungai, buka baju. Ya. Nggak buka celana ya, buka baju aja. Ya. Ternyata, sahabat ini punya kulit yang Masya Allah mulus, lebih mulus dari seorang wanita. Sampai dia sangat kagum. Ya, Masya Subhanallah, ini lebih dari kulitnya seorang wanita. Iya. Maka apa yang terjadi? Ketika itu langsung beliau sakit sampai pingsan bahkan hampir mati. Ketika dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah besar dan beliau sampai mengatakan, "Alama yaqtulu ahadukum akhahu?" Mengapa seorang dari kalian membunuh saudaranya? Artinya apa? Pengaruh ain itu bisa sampai membunuh. Iya. Lalu pada akhirnya beliau memerintahkan orang yang memandang Sahal bin Hunayf ini untuk berwuduk. Kemudian sisa dari wuduknya ini disiramkan kepadanya. Itu terapi. Itu terapinya. Iya. Ini terapi sesuai syariat. Dijelaskan melalui dalil syar'i. Terserah kita mau buat penelitian ilmiah, kita berhasil menemukan apa namanya? Penjelasan ilmiahnya atau tidak, itu gak ada pengaruh. Kita harus percaya, yakin. Iya. Beda dengan satu pengobatan yang tidak ada dalil syariat, tidak pula bisa dijelaskan secara ilmiah. Itu pada umumnya adalah jimat. Iya. Jimat itu seperti itu, gak ada dalilnya dan gak bisa juga dijelaskan secara ilmiah. Baik. Itu satu bentuk terapi. Terapi yang lain adalah dengan diruqyah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ruqyata illa min ainin aw humatin." Tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat daripada ruqyah untuk penyakit ain dan penyakit yang diakibatkan gigitan binatang berbisa. Baik. Apa saja yang termasuk debu? Apakah semen termasuk debu? Tidak, semen tidak termasuk debu. Ya, semen, bedak, tepung itu enggak bisa digunakan tayamum. Iya. Enggak bisa digunakan tayamum. Baik. Walhamdulillah kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.